Ustadz Buya Yahya, saya mau nanya sebenarnya boleh enggak kalau misalnya niat kita berpuasa itu untuk mendekatkan jodoh atau misalnya buat orang lain tuh lebih sayang sama kita, itu boleh enggak? Agar kayak orang? Gitu. Biar orang lain tuh lebih sayang sama kita atau mendekatkan jodoh. Kemudian berpuasa memuasai doa. Jadi begini loh ya, kalau Anda berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada doa yang saya puasai, barangkali maknanya yang harus dirubah. Itu sama dengan pertanyaan yang paling terakhir. Kalau ada orang berpuasa agar dapat jodoh, boleh tidak? Jawabnya adalah, tawassul dengan amal soleh itu boleh. Misalnya aku ingin puasa karena Allah, semoga dengan ini ya Allah dekatkan jodohku, itu boleh. Dan orang berpuasa agar akhlaknya yang baik sehingga dicintai orang, boleh. Tapi kalau sudah punya maksud, ngatur Allah, enggak benar. Ya Allah, aku pengen puasa agar dia kenapa apa kenil ikut saya. Ini sudah enggak benar ya. Ada ilmu-ilmu apa? Pelet santri itu ada. Santri kadang-kadang pengen punya pelet. Baca ini, fasa yakfikahumullah. Baca begini-begini. Nanti tolong namanya siapa, ibunya siapa. Tulis puasai 3 hari ini, besok nyari kamu. Bukan begitu aturannya. Kalau Anda ingin mendatangkan orang yang soleh, akhlak yang mulia, puasa karena Allah. Jadi jangan sampai gak seimbang. Orang kayak orang gandrung dengan kita, kita akhlaknya jelek, gak nyambung. Pernah ada orang datang, Buya, saya minta obat pengasih mahabbah. Untuk siapa? Untuk istri saya. Oh iya, saya kasih, saya punya. Ditunggu bener nih, karena saya mau ngasih ini. Masya Allah, kayaknya orang ini benar-benar pengen ilmu, man. Sudah siap, siap. Nah, kalau pengen mahabbah, nah, mau dengar, dengar. Sama istri yang sayang, yang baik. Kalau pulang paling tidak ya bawa hadiah. Benar sampai di rumah disanjung. Kalau keluar pamitan, dilakukan enggak? Enggak, pantesan istrimu enggak senang sama kamu nih. Keluar nyelonong, datang nyelonong lah ini. Jadi dengan akhlak yang baik itu mengundang hati. Jadi kalau pengen dicintai oleh suami, jangan pakai ilmu pelet. Itu ilmunya dukun, ilmu akhlak yang mulia. Kalau engkau mengabdi, Allah akan kirim hatinya sehingga hatinya rindu dan cinta kepadamu. Jadi pengabdian itu akan mengundang kasih dan cinta. Jadi enggak apa-apa orang berpuasa, misalnya untuk mendapatkan jodoh, itu bab tawassul dengan amal soleh. Atau sedekah, aku sedekah ini semoga jodohku didekatkan oleh Allah. Bisa. Dan ini yang disepakati, enggak ada khilaf. Termasuk tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan sedekah, itu adalah diperkenankan. Dan ada contohnya hadis sahih Bukhari, ada seorang tiga orang laki-laki yang tersekap di dalam dalam gua, batu melinding menutup pintu gua, sehingga mereka pengen keluar enggak bisa. Semuanya menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Aku pernah punya kebaikan ini, ya Allah, maka geserlah batu, tergeser. Yang kedua juga menyebut kebaikannya di hadapan Allah, maka ini dalilnya tawassul dengan amal soleh, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tidak apa-apa puasa Senin Kemis, diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah mendapatkan jodohku, dan insya Allah dapat suami yang soleh, yang bisa memuliakan, menjaga, dan bisa dan yang lainnya juga, semuanya mendapatkan yang baik-baik. Baik, kemudian puasa memuasai doa, seharusnya dirubah niatnya kayak begitu. Pengen doanya agar dikabul oleh Allah, maka di samping berdoa dia berpuasa. Tapi jangan puasa yang aneh-aneh ya. Puasa yang aneh-aneh tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Puasa sampai nyambung, enggak tidur malam ya. Kalau ngantuk saja sama Rasulullah suruh tidur dulu agar ibadahnya khusyuk, sampai maksain enggak tidur semalam ya. Memang orang aneh-aneh.